wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali berjumpa, bersua di tempat yang mulia ini. Dan semoga Allah jadikan amalan ini sebagai pemberat timbangan, mizan di hari kiamat nanti. Tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu yang Allah janjikan akan dimudahkan jalan menuju surga. Dan masih melanjutkan tema yang sebelumnya terkait hukukuz zaujiyah, hak-hak pasangan suami istri. Ikhwati fillah azzakumullah, Allah jadikan al-ilaqah, hubungan suami istri ini merupakan sekuat-kuatnya hubungan. Dan Allah jadikan perjanjian antara suami istri sebagai sekuat-kuat perjanjian. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sebut sebagai mitsaqan ghalidha, janji yang sangat kuat. Sehingga dengan terjadinya akad pernikahan, terhasilkan dengannya ilaqah, awthaqul ilaqat, hubungan sekuat-kuatnya hubungan. Dan tidak didapati di sana adanya hubungan antara dua orang sebagaimana yang didapati pada hubungan suami istri. Hubungan yang diikat dengan al-mawaddah warahmah. Hubungan yang diikat dengan apa? Al-mawaddah warahmah. Hubungan cinta kasih. Hubungan yang dengannya terhasilkan sakinah, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum yang telah sering kita dengarkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangannya, supaya kalian bisa tentram, tenang, sakinah kepadanya. Dan Dia jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Ikhwati fillah azzakumullah, karena tujuan di dalam pernikahan adalah tercapainya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah ini, Allah atur di dalam syariat-Nya al-huquq az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Siapa saja yang menjalankan hak-hak tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangganya, niscaya terhasilkan sakinah, wadah, warahmah dalam rumah tangga. Ikhwati fillah azzaakumullah, masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak, di mana dari masing-masing hak itu pun memiliki tanggung jawab. Artinya setiap hak di sana ada sisi tanggung jawab yang harus dia tunaikan pula kepada pasangannya. Demikian pula sebaliknya. Setiap tanggung jawab, maka di situ juga ada hak. Jadi timbal balik antara hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal tersebut dalam sabdanya, ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah bahwasannya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun juga memiliki hak atas kalian. Sehingga di sini adanya hak timbal baliknya dengan kewajiban. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalib. Hanya saja ya, untuk terciptanya keharmonisan, keselarasan, maka dalam dua orang yang bergabung, berjalan bersama, mesti dibutuhkan padanya siapa yang menjadi penentu rumah tangga, menjadi penentu dalam keputusan-keputusannya, dalam setiap kebijakan-kebijakan keduanya, yakni kepemimpinan. Maka dari sisi inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan al-qawamah, kepemimpinan, kepada kaum laki-laki, kepada sang suami. Karena kaum laki-laki, suami, menjadi qawamah dalam rumah tangga, menjadi pemimpin, maka Allah lebihkan, ya, Allah lebihkan satu derajat di atas para istri. Ini merupakan hikmah, ya, yang hanya dengan itu akan terrealisasi kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Hikmah rabbaniyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menunjukkan akan adanya timbal balik hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, Allah sebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri mendapatkan hak selaras dengan kewajibannya secara ma'ruf. Istri mendapatkan hak selaras sesuai dengan beratnya kewajiban yang dia harus tunaikan. Dia punya hak yang setimpal dengan kewajibannya. Kemudian Allah menyatakan walir rijali 'alaihinna daraja, dan bagi kaum laki-laki ada satu derajat di atasnya. Artinya di sini di saat Allah menyebutkan istri memiliki hak dan dia mendapatkan sesuai dengan setara dengan kewajiban dia, berarti suami pun juga demikian, dia punya hak dan setara dengan kewajibannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan walahunna tayyib walirijali 'alaihinna daraja, untuk kaum laki-laki dia ada satu derajat di atasnya, yang dengan ini kemudian yasluhu al-qawamah, bisa menjadi seorang pemimpin. Ikhwati fillah azzaakumullah, terkait dengan hukuk zaujiyah, hak-hak suami istri, maka di sana ada tiga macam. Yang pertama adalah al-hukuk al-mustarakah baina zaujain. Yang kedua adalah haqquz zaujah 'ala zaujiha, dan yang ketiga adalah haqquz zauj 'ala zaujatih. Maknanya bahwasanya hak-hak suami itu terbagi menjadi tiga. hak-hak yang bersifat mustarokah. Ini merupakan hak istri dan juga sekaligus hak suami. Mustarokah. Kedua-duanya memiliki hak tersebut. Kemudian ada hak-hak yang khusus bagi suami, ada hak-hak yang khusus bagi istri. Tip. Yang kita bahas pertama adalah hak-hak yang mustarokah ya. Hak-hak yang sifatnya ini sama-sama. Kedua belah pihak, suami istri memiliki hak tersebut. Yakni al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ini yang pertama, ya. Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Masing-masing suami istri punya hak untuk digauli dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana istri punya hak untuk digauli dengan cara yang ma'ruf, maka suami pun juga demikian. Suami juga punya hak untuk sang istri mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Sehingga ini disebut sebagai al-hukuk al-mustarokah. Nah, istri tidak suka untuk kemudian dikata-katai dengan kasar, maka suami pun juga demikian, tidak suka mendengar ucapan-ucapan yang kasar dari istrinya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Demikian pula istimta untuk sang suami bisa bersenang-senang dengan istri. Demikian pula sang istri pun juga punya hak terhadap suaminya. Meskipun kaitannya dengan ini ya diatur di dalam syariat bahwasannya hak suami lebih besar dari sisi istimta di sini. Karena di saat sang suami meminta kepada istri, tidak boleh istri untuk menolaknya. Dan nanti akan ada, ini menjadi hak khusus dari sisi pelayanan seperti ini terhadap sang suami. Tetapi untuk sekedar mubasyarah ya, dalam artian hal-hal yang sifatnya suami istri begitu, maka sang istri pun juga punya hak yang demikian. Sehingga di saat istri juga membutuhkan hal tersebut, suami siap sedia untuk melakukannya. Tapi terkait dengan apakah wajib bagi sang suami untuk di saat istrinya meminta ya, misalnya hubungan, apakah kemudian wajib? Nah, ini pembedanya di sini. Tidak ada di dalam hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi sebaliknya, di saat suami meminta kepada istrinya, wajib hukumnya dalam segala keadaan. Ya, wajib hukumnya dalam segala keadaan kecuali di saat kondisi-kondisi yang di situ tidak boleh untuk melakukan hubungan ya. Misal dalam keadaan haid ya. Istihad, menstruasi. Ikhwati fillah azakumullah, di antara hukuk al-mustarokah pula adalah masing-masing saling mewarisi. Di saat istri meninggal dunia, maka suami mewarisi harta istri dan sebaliknya. Jika suami yang meninggal dunia, maka istri pun mewarisi harta suami dengan nilai yang ditentukan oleh syariat. Dengan nilai yang ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin inabiha audain. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Kalian mendapatkan separuh dari harta istri-istri kalian apabila istri kalian meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak. Kalau istri kalian meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak, maka kalian wahai para suami hanya mendapatkan seperempat setelah dibayarkan hutang ataupun dilaksanakan wasiat. Dan mereka para istri mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan, yakni para suami jika meninggal dunia, kalau kalian tidak memiliki atau kalau tidak memiliki anak. Jika memiliki anak, maka para istri hanya mendapatkan seperdelapannya. Sehingga dari sisi ini, masing-masing daripada pasangan suami istri memiliki hak al-irth, al-warotha. Kemudian juga hak yang mustarokah adalah wajib untuk menjaga rahasia masing-masing suami istri, menutup aib. Dan merahasiakan seluruh daripada kekurangan-kekurangan. Bersabar atas segala macam kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya, tidak boleh kemudian ya menyampaikannya atau mengobralnya kepada orang lain, pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak ada maslahat padanya. Dan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan bahasa bahwa nisa'ukum harfun lakum, atau ya dalam ayat kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian bagi kalian, kalian pun pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian untuk tertutup apa? Aurat. Aurat pada tubuh kita ya tahu sendirilah masing-masing. Nah, aurat pada rumah tangga itu yakni segala macam perkara-perkara yang buruk ya. Misal punya istri afwan misalnya suka bicara yang jelek, jangan diceritakan ke siapa-siapa ya. Jangan dibocorkan ke yang lain. Atau punya hal-hal ya, karakter yang jelek. Demikian pula sang istri di saat suaminya memiliki karakter-karakter yang buruk, jangan kemudian diberitakan kepada yang lain ya. Kalaupun misal mau menyampaikan kepada orang lain, sampaikan perkara-perkara yang baiknya. Perkara yang buruknya dipendam dalam-dalam ya, dalam diri kita masing-masing. Jangan disebarluaskan kepada yang lain. Ini merupakan hak al-hukuk az-zawjiyah ya. Kalau seorang istri di saat harus menyampaikan tentang suaminya, pilih kalimat-kalimat yang baik ya. Sehingga di hadapan wanita-wanita yang lain yang dikenal adalah seorang suami yang ideal, yang baik, yang masya Allah, yang saleh. Walaupun dia manusia biasa punya banyak sekali kekurangan. Demikian pula sang suami ya. Untuk senantiasa ya ini menunjukkan kebaikan-kebaikan daripada sang istri. Hatta kalaupun sampai pada taraf terjadi firaq ya. Sampai pun terjadi apa? Firaq. Perceraian. Tetap dirahasiakan. Jangan kemudian disampaikan perkara-perkara kejelekan karena sudah jengkel, sudah dicerai begitu. Memang istriku demikian beberkan semua, atau sang istri juga wah itu suami memang tidak bertanggung jawab begini-begini semuanya bongkar, enggak. Ditunjukkan oleh salaf ya, di saat salaf ya, salah seorang salaf ya kemudian hendak menceraikan istri ya. Maka ditanya tentang apa dan bagaimana yang terjadi antara dia dengan istrinya, maka dia menyatakan ini adalah perkara aib dalam rumah tangga, tidak bisa disampaikan kepada siapapun, ini antara aku dengan dia. Tidak mau menyebutkan. Setelah terjadi firaq, sudah putus pengadilan, sudah firaq ya, sudah keluar surat perceraian. Ditanya lagi sama, nah ini sekarang dia sudah lagi tidak menjadi istri kamu. Apa masalah kamu dengan dia sampai kamu menceraikannya? Maka dia tetap merahasiakannya ya. Tetap dia rahasiakan, tidak dia sampaikan. Apa hubungannya antara kamu dengan dia? Memang kamu mau nikahi dia? Kalau kamu mau nikahi dia, saya akan sebutkan sebagai pertimbangan. Tetapi kalau tidak, tidak ada hubungannya dengan kamu. Tidak perlu untuk kamu mencari tahu. Dirahasiakan. Sedemikian rupa sepantasnya daripada hubungan seseorang dengan istrinya. Demikian pula sang istri. Na'udzubillah kalau sampai terjadi, belum apa-apa, belum sebagai siapa-siapa, baru proses. Kemudian ternyata setelah proses gak jadi. Wah, setelah itu diumbar aibnya. Wah, dasar pulang begini, ataupun sebaliknya. Fanas'allah salam wal afiyah. Tidak sepantasnya yang demikian. Ikhwati billah azzaakumullah. itu diantara gambaran al-huquq al-mustarokah, gambaran hak-hak yang sifatnya mustarokah baina zaujain, hak suami juga sekaligus hak istri. Tapi di sana ada hak-hak yang khusus bagi suami dan ada pula hak-hak yang khusus bagi istri. Nah, permasalahan ini tentunya mana yang mau didahulukan? Yang hendak kita bahas, hak-hak suami dulu atau hak-hak istri dulu? Hak-hak suami ya. Nah, hak-hak suami, sehingga nanti ya tentunya para ummahan dalam hal ini sabar untuk mendengarkan, karena ini yang dibicarakan baru hak-hak suami saja. Ya, sabar. Karena nanti akan tiba gilirannya di mana kita akan bahas hak-hak istri. Tip. Hak-hak suami. Hak yang pertama ini khusus ya, adalah hak untuk ditaati. Ini hak suami yang pertama. Hak untuk ditaati. Ini perkara yang diperintahkan secara syar'i. Karena hanya dengan cara seperti itulah akan terhasilkan maslahat yang besar dalam rumah tangga. Dengan ketaatan sang istri terhadap suami, hal tersebut akan menguatkan daripada suami. Dia akan merasa bahwa dirinya adalah qawam dalam rumah tangga, sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan mas'uliyahnya, tanggung jawabnya sebagai qawam, sebagai qawam dalam rumah tangga. Di saat istri membangkang dalam perkara ini, sang suami tidak lagi merasa sebagai qawam, maka saat itulah akan mulai ya, titik akan membawa kepada kehancuran dalam rumah tangga. Kalau sampai hal ini tidak terrealisasi, maka kemaslahatan daripada qawamah sang suami dan diakui dan dijalankan oleh sang istri itu akan membawa kemaslahatan di dalam rumah tangga. Sekali lagi, akan mendorong sang suami sebagai mas'ul ya. Akan mendorong sang suami sebagai qawam, sebagai pemimpin. Bahwa saya adalah pemimpin, maka saya harus membawa keluarga ini kepada kepemimpinan yang paling baik, yang paling sempurna. Hal tersebut akan mendorong dia untuk merealisasikan kepemimpinan dia dengan segala macam daya dan upaya. Di hadapan keluarganya, di hadapan istrinya. Maka di saat itu, ya tentunya ini ditopang dengan ilmu ya, sang suami akan menjalankan mas'uliyahnya, kewajibannya di dalam rumah tangga semaksimal yang dia bisa. Dia akan mengilzam, mengharuskan rumah tangga tersebut berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan membimbing sang istri juga keluarganya yang di bawah kendali dia, karena dia merasa sebagai mas'ul, dia sebagai pemimpin. Untuk senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjalankan fardiyah, faraid, ya, perkara-perkara yang fardu yang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan keluarga tersebut dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Dan karena dia merasa sebagai mas'ul, sebagai pemimpin, maka segala macam hal-hal yang akan merugikan, merusak daripada keluarganya, terkhusus terhadap istrinya, dia akan jaga. Dia akan pelihara dengan sekuat tenaganya. Dan dia pun juga akan melaksanakan tugas sebagai seorang suami sesempurna-sempurnanya. Untuk kemudian memberikan nafkah, ya, bekerja, memberikan tempat tinggal, dan seterusnya. Al-muhim, kepemimpinan ini ya di saat sang istri kepada suaminya secara total sebagaimana yang dituntut oleh syariat dalam perkara yang ma'ruf tentunya, ini akan mendorong sang suami untuk berlaku sebagai seorang seorang mas'ul, seorang qawam yang sesempurna-sempurnanya atau yang sekuat tenaga dia, semampunya. Allah Subhanahu wa taala berikan hal tersebut di dalam firman-Nya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini isyarat di saat seseorang diberikan kedudukan sebagai qawam, maka dia akan menjalankan apa yang sepantasnya dia kerjakan. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah karuniakan, Allah lebihkan sebagian satu dengan yang lain, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Di saat seorang suami sekali lagi tidak dianggap sebagai qawam dan tidak diperlakukan sebagai qawam, tidak ditaati perintahnya, tidak diikuti, ya, maka hal tersebut akan meruntuhkan daripada wibawanya. Dan hal tersebut akan melemahkan daripada rumah tangga itu sendiri. Hal tersebut yang akan kemudian mengurangi kesempurnaan rumah tangga itu sendiri. Maka sepantasnya bagi para istri tentunya dalam hal ini, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak sang suami tersebut dengan sepenuhnya. Ketaatan kepada para suami. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan pula di dalam firman-Nya, fasahatu anitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitatun. Qanitatun itu diartikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qanitatun yakni muti'atun li zaujiha. Muti'ah, qanitat artinya adalah yang taat kepada suami-suami mereka. Mentaati daripada para suami. Demikian pula dalam hadis, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Dijadikan sebagai salah satu dari 4 kriteria oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang dengannya dia akan bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau, apabila dia menjalankan salat 5 waktunya, dan salat 5 waktu yang paling utama bagi wanita juga di rumahnya, shaumat syahroha, puasa di bulan Ramadannya, hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati. Kilalaha, dikatakan kepadanya, udhul jannah min ayyabwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaibani rahimahullah. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasul SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Ini sangat besarnya kedudukan seorang suami dan wajibnya untuk ditaati oleh para istri. Seandainya saja aku boleh untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la tu'adil mar'a haqqa rabbiha hatta tu'adiya haqqa zaujiha. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala hingga dia tunaikan hak suaminya. Tidaklah dia menunaikan hak Allah hingga dia menunaikan hak suaminya. Ini luar biasa, menunjukkan akan begitu sangat besar, ya, hak seorang suami terhadap para istri. Dan sekali lagi, ketaatan di sini hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja, pada perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perintah-perintah yang maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Sehingga dalam perkara ini sepantasnya bagi para wanita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk di saat dia kemudian mengarungi bahtera rumah tangga. Ada kalanya dia kemudian ya tersibukkan dengan urusan-urusan keluarga, menjadi tidak lagi ya seintens dalam kajian sebagaimana dia sebelum menikahnya. Tapi dia telah memiliki bekal-bekal. Apakah ini perintah yang ma'ruf atau ini perintah yang mungkar? Dan dia memiliki bekal dalam ahkam. Dan tentunya wanita-wanita yang baik juga akan memilih laki-laki yang baik menjadi pendamping hidupnya, sehingga akan dididik dan diarahkan kepada ketaatan, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus senantiasa menjaga kehormatan suami, juga menjaga harta suami dan menjaga anak-anaknya. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam ayat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita-wanita yang salihat adalah qanita yang mentaati suami-suami mereka, hafizatun lil ghaib, yang menjaga. Ini jadi poin yang kedua setelah mentaati adalah menjaga. Hafizatun lil ghaib, menjaga bagi suaminya di saat suami tidak ada di hadapannya. Bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan fasalihat ayy nisa. Maka wanita-wanita yang salihah qanitat. Qanitat qala Ibnu Abbas wa ghair wahid, berkata Ibnu Abbas dan yang selainnya, yakni muti'at li azwajihin, yakni yang mentaati suami-suami mereka. Hafizatun lil ghaib artinya adalah ai tahfaz zaujaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih. Yakni dia menjaga suaminya di saat suami itu tidak ada di hadapannya, pada dirinya, pada diri si istri, dan pada harta suaminya. Sehingga para istri yang berada di rumah suami mereka, mereka senantiasa menjaga kehormatan dirinya, ya. Dalam artian menjaga kehormatan di sini semaksimal apa yang dia mampu. Di saat dia keluar misalnya karena hajat dan kebutuhan dia, maka dia memakai hijab yang syar'i, ya. Kemudian menundukkan pandangan mereka. Kemudian dia berusaha untuk sekuat tenaga tidak sampai kemudian bisa teroleh orang-orang yang bukan mahramnya, sesuatu yang akan membawa kepada fitnah. Bisa saja wajahnya ataupun telapak tangannya, maka itu semua diusahakan untuk tertutup. Karena bisa hal tersebut membawa kepada fitnah ataupun bahkan suaranya. Apalagi sampai kemudian bersentuhan tangan dan semisalnya. Sehingga wanita-wanita yang seperti ini yang betul-betul menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya, adalah wanita-wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran fasalihat, wanita-wanita yang salihah. Yang senantiasa menjaga keluarganya dan mentarbiah anak-anak suaminya di rumah. Nah, ini juga sekali lagi diisyaratkan dengannya apa? Diisyaratkan dengannya al-ilm, berbekal ilmu. Sehingga bisa menunaikan kewajibannya dalam mentarbiah. Karena Rasulullah SAW menyatakan wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zaujiha wa walad. Dan wanita itu ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya dalam kaitannya dengan harta suami dan juga anak-anak suami. Bahkan terkait dengan harta istri itu sendiri. Ya, bahkan terkait dengan harta istri itu sendiri untuk kemudian istisyar. Kemudian tidak mentang-mentang ini adalah harta saya bebas untuk mengalokasikannya kepada apa yang saya mau, tidak. Harta istri sekalipun, ya, bentuk kesempurnaan qawamah kepemimpinan suami, bukan suami memonopoli dan bukan suami untuk kemudian memegang harta istri, tidak. Harta istri tetap ya, istri dan dipegang istri, tetapi di saat pengalokasian, di saat tidak dimanfaatkan, dibelanjakan, ya, maka ini minta bimbingan suaminya untuk menunjukkan bahwa suami itu memiliki qawamah yang besar dan dia memang dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya qawamah tersebut dan mengakui akan kepemimpinan suaminya. Ya. Di saat hendak mengalokasikan hartanya, sampaikan kepada suaminya. Walaupun menggunakan harta dia sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laisa lil mar'ah an tantahika syai'an min maliha illa bi'idzni zaujiha." Dan tidaklah bagi seorang istri untuk dia mengalokasikan sedikit pun dari hartanya melainkan dengan izin suaminya. Sehingga dalam ini, dalam perkara ini tentunya sekali lagi, ya, karena perkara ini sangat dituntut di dalam Islam agar para suami betul-betul mempelajari tentang agamanya sehingga dia bisa bijaksana dalam perkara-perkara seperti ini. Dan Asy-Syaikh Al-Albani punya kalam penjelasan yang bagus terkait dengan hadis ini, ya, hanya saat ini perlu untuk kemudian murojaah lagi kalam yang cukup bagus beliau jelaskan tentang kedudukan hadis ini yang beliau sahihkan hadisnya. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau belikan rincian permasalahan di situ. Kemudian perkara berikutnya yang ini masih merupakan hak para suami terhadap istri yang merupakan khususan terhadap suami. Agar para istri senantiasa menjaga perasaan-perasaan suami. Menjaga perasaan suami dan menjaga daripada seluruh hal-hal yang terkait dengan perasaan tersebut. Dari sisi penampilan-penampilan sang istri, jangan sampai terlihat oleh sang suami sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Baik dari sisi penampilan fisik dia sendiri, artinya dalam bersolek, berdandan, ya, ataupun dalam hal urusan rumah tangganya, rumahnya misalnya, kebersihan rumahnya, keras daripada tempat tidurnya, dan semisalnya. Al-muhim segala sesuatu yang akan membawa kepada perasaan sang suami tidak nyaman, tidak enak itu jangan sampai, ya, karena memang tugas istri dalam hal ini adalah memang di rumah, maka maksimalkan sekuat tenaganya, ya, maksimalkan sekuat tenaganya untuk menciptakan istilah yang ma'ruf baiti jannati, rumah adalah surgaku, aku surgaku. Ini penampilan dia dijaga di hadapan suami. Hal-hal yang hal tersebut tidak diizinkan, ya, di saat dia di luar rumah dibebaskan oleh syariat di saat dia berada di hadapan suaminya, bahkan dihasung bersolek bedan dan memakai wangian dan semisalnya semuanya. Demikian pula dalam hal keramahan dan keceriaan wajah, jangan kemudian tampak di hadapan suami ya, cemberut, wajah masam. Jangan sampai terdengar oleh telinga suami perkara-perkara yang akan membuat yakni kalimat yang tidak sedap dan semisalnya. Ini terkait dengan hak-hak suami ya. Sekali lagi, sehingga usahakan kalimat, kalaupun mungkin dalam keadaan jengkel misalnya tidak memungkinkan untuk, ya sudah, untuk sementara izin di hadapan suami untuk mungkin pergi ya, tidak ditampakkan di hadapan suami. Dan tentunya kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik ya, itu juga sangat dihasung seorang istri terhadap suami-suami mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah. Al-wadudul a'ud 'ala zawjiha. Allati idza ghadiba ja'at hatta tadha' yadaha fi yadihi. Tsumma taqul, la adzuqu ghamdan hatta tadha'." Istri-istri kalian dari penduduk surga. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang istri yang ideal, yang calon menjadi penduduk surga, wanita-wanita salihah. Beliau menyatakan wanita-wanita yang al-wadud, yang sangat dalam kasih sayangnya, yang terlihat tulus dalam mencintai suaminya. Ya, dari kalimat al-wud, bukan al-hub. Beda antara al-wud dengan al-hub. Al-hub ini mahabbah, al-wud ini mawaddah. Kecintaan yang dihasilkan karena pandangan mata ini namanya mahabbah. Cinta karena yakni melihat kecantikannya. Dan kecintaan tersebut ya sesuai dengan pada saat dia melihatnya saja. Tetapi al-wud ini adalah kecintaan yang lahir dari dalam hati, ketulusan. Perbedaannya al-mahabbah ini akan bisa luntur dan berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu karena berkurangnya kualitas daripada apa yang dilihatnya tadi. Ya, otomatis kan, namanya bertambah usia, ya, man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalq. Kalau kami panjangkan usia maka kami kurangi dalam kesempurnaan ciptaannya. Ya, maka seiring dengan bertambahnya usia akan semakin luntur dan berkurang. Ini al-mahabbah. Tetapi al-mawaddah tidak akan pernah luntur. Kecintaan terhadap istri ataupun istri terhadap suami di saat kecintaan itu karena mawaddah, dan itu yang diistilahkan di dalam ayat 21 surat Ar-Rum ya. Mawaddah warahmah, Allah tidak menyebutnya mahabbah, tapi mawaddah. Kecintaan yang tulus dari masing-masing pasangan. Al-wadud dengan al-wadud yakni dengan bentuk sirah mubalaghah yang sangat tulus kecintaannya terhadap suami. Al-a'ud 'ala zawjiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Apa maksudnya kembali kepada suaminya? Allati idza ghadiba ja'at, di saat suami itu marah maka dia datangi suaminya. Hatta tadha' yadaha fi yadihi, kemudian dia pegang tangan suaminya, dia letakkan tangannya pada tangan suaminya. Sumatkan la aduku hom don hata tonto, aku tidak bisa menjamkan mata sampai kamu ridho. Ini gambaran tentunya ya, gambaran seorang wanita di mana dia berusaha sekuat tenaga mencari ridho suaminya. Di saat suaminya marah, di saat suaminya tidak ridho, ya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara agar suaminya kembali ridho kepada dia. Dia datangi, dia pegang tangan, ya. Kemudian dia katakan dengan tulus, ya. Bukan hanya sekedar lisan, tapi dengan tulus mengatakan kalimat tersebut. Tidak bisa menjamkan mata, ya. Bukan karena kebanyakan tidur, iso turunah ini, bukan gitu. Ya. Betul-betul karena memikirkan dosa yang besar ini nanti, ya. sebagian istri merasa dia tidak bersalah kok. Yang salah suami, marah ya marah oh karepmu. Tidak mau urusan dengan itu. Saya tidak salah. Saya sudah melayani sekuat tenaga saya, dia tidak terima ya sudah terserah. Sang suami melakukan tahapan-tahapan dalam nusus, dia juga tidak masalah. Nah yang seperti ini, istri yang kurang baik ya. Tidak sepantasnya demikian, hatta katakanlah sang suami yang salah dalam perkara ini ya. Kita melakukan ataupun para istri melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suami ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga kamu. Di situ surga kamu. Jangan ditelantarkan. Walaupun suaminya dalam hal ini keliru katakanlah demikian. Tetapi jangan kemudian dibuang surganya, eman-eman, ya kan? Rasulullah SAW mendidik untuk para istri ya, diberikan kriteria seperti ini. Datangi kemudian pegang tangannya, pegang telapak kakinya, bahkan diciumi telapak kaki. Tidak apa-apa kalau sekedar nyiumi telapak kaki, bukan sujud loh ya. Sambil tidur misalnya. Kalau sudah sampai seperti itu, suami yang seperti apa yang akan tetap terus ya terhadap istrinya? Kalau istri sudah sampai seperti itu, demikian pula hadis yang lainnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini masih ada beberapa ya penjelasan tentang masalah hukum hak-hak suami terhadap istrinya. Adapun nanti hak-hak istri ya lebih banyak lagi nanti ya. Jadi jangan kemudian wah ini saya sudah dapat hak-hak saya, sudah besok enggak usah berangkat saja. Jangan. Gantian nanti mendengarkan hak-hak istri yang juga harus didengarkan oleh para suami. Ya. Harus didengarkan oleh para suami supaya tidak timpang nanti hanya mengejar-ngejar haknya tanpa tahu kewajibannya. Nah. Hak istri kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznillah, dan kita cukupkan sampai di sini. Tabillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.